Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala qotilla billah ma ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal buka'u anwa'. Tangisan itu macam-macam. Ahaduha buka'u rahmah wa riqah. Yang pertama adalah tangisan karena kasih sayang, karena tersentuh dengan satu kejadian seperti yang kemarin kita baca, beberapa kejadian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Kuasaan yang kedua, buka'ul khauf wal khasyah, tangisan karena takut wal khasyah. Kuasaan yang ketiga, buka'ul mahabbah wal syauq, tangisan karena cinta dan rindu. Rabi yang keempat, buka'ul farah wassurur, tangisan senang gembira. Al-khamis, buka'ul jaza' min wurudil mu'lim wa adam ihtimali, tangisan karena keluh kesah, karena adanya data perkara yang membuatnya sakit, pedih, dan tidak bisa menanggungnya, tidak bisa sabar. Wasadis, buka'ul huzun, tangisan kesedihan. Wal farqu bainahu wa baina buka'il khauf, bedanya tangis sedih dengan tangis takut. Anna buka'ul huzni yakunu 'ala ma madha min husuli makruh. Buka'ul huzn adalah tangisan apa yang telah lalu, dia terjadinya apa yang dia tidak senang. Wafawat mahbub, menangisi apa yang terlalu dari terluputnya apa yang dia senangi. Jadi terkait dengan yang telah lewat. Wabuka'ul khawf, adapun tangisan takut. Lima yutawakka fil mustaqbal min dhali, tangisan karena kekhawatiran adanya husul makruh atau fawad mahbub di masa akan datang. Wal farqu baina buka'i surur wal farah wa buka'i al-huzni, perbedaan antara tangisan senang gembira dengan tangisan kesedihan. Anna dam atas surur baridah, bahasanya air mata yang keluar ketika tangisan gembira itu baridah, dingin. Wal qalbu farhan, kalbu dalam keadaan gembira. Wadam'atul huzni har, wadam'atul huzni har, adapun air mata kesedihan, tangisan kesedihan itu panas. Wal qalbu hazin, dan hati sedih. Walihara yuqalu lima yufrihu bihi atau yufrahu bihi, oleh karena itu dikatakan kepada perkara yang ya gembira dengan sebabnya, membuat gembira dengan sebabnya, huwa qurratu ainin, itu adalah pelipur ya penyejuk mata, penyejuk mata. Wa akarallahu ainah, Allah subhanahu wa ta'ala menyejukkan dengannya matanya. Ya, kenapa? Karena air mata yang keluar dingin, sejuk. Walima yuzin, adapun apa yang membuat sedih, huwa sakhinatul ain, sakhinatul panas, hangat. Waskhanallah ainahu bihi. Wasabi yang ketujuh adalah buka'ul khauf wa da'af, khawr wa da'af, tangisan karena kelemahan, ketidakmampuan. Wasamin buka'un nifak, yang kedelapan tangisan nifak. Maksudnya apa? Wa'antad mal'ain wal qalbu qasin, air mata keluar, mata menangis, tetapi hati tetap keras, kaku. Wadihir sahibuhu al-khusu, ya orangnya menampakkan kehusuan, menampakkan zahir kehusuan. Wahwa min aksan nas qalban, padahal dia adalah orang yang paling keras hatinya. Ia menampakkan menangis, padahal dia tidak tersentuh sama sekali. Wata'asi yang kesembilan adalah buka'ul musta'ar. Ya, wal musta'jir alaih. Tangisan bayaran. Ya, tangisan seorang yang diupah. Kebuka'i ana'iha bil ujrah. Seperti tangisan wanita yang meratap karena bayaran. Dibayar untuk meratap. Fa'inaha kama qala Umar bin Khattab, tabi'u abrataha wa tubki sajwa ghairiha. Wal ashir, buka'u al-muwafaqah, tangisan karena mengikuti yang lain, mencocoki yang lain. Wahuwa an yar rajul annas yabkaun li amrin warada alaih. Seorang melihat manusia menangis ada satu kejadian, satu perkara yang datang pada mereka. Ketika mereka dia melihat manusia menangis, bayab kimah, dia pun ikut menangis bersama mereka. Wala yadri li ay syai'in yabkun, padahal dia tidak tahu kenapa mereka menangis. Walakin yarahum yabkun wa yabki, ketika dia melihat mereka menangis, dia ikut menangis. Ini muwafaqah. Kamakana min dhalika dam'an bila sautin fa huwa baka. Ya, maksur. Kamakana mahu min sautin fa huwa buka. Mamdud. Alabina al-aswat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tangisan atau air mata yang keluar dengan tanpa suara, itu namanya baka. Baka dengan isim maksur. Dengan ya alif lajina baka. Wa ma kana ma huwa sautun, adapun air mata yang keluar dengan diiringi suara tangisan, fahuwa buka dengan mamdud hamzah mamduda bukaun ada bina ila aswat. Wa qala syair bakat aini wa huqqalaha bukaha wa ma yugdan bukau wadal awilu. Kata beliau, penyair telah menangis mataku dan pantas bagi dia bukaha. Buka tadi. Yang tanpa suara. Ya, yang tanpa suara. Wama yugnil buka'u wal awilu. Tidak cukup buka-buka ini baru tangisan dengan suara. Ya, awil kurang lebih sama menjerit merintih. Asyahid, buka dengan tanpa suara. Dengan alibam dudah bukaha, adapun buka u dengan alibam dudah itu dengan suara tangisan. Qala wama kana minhu mustada'a mutakallafat, adapun tangisan yang dibuat-buat, fahuwa tabaki, namanya tabaki. Iya, tangisan yang dibuat-buat. Tidak ingin nangis tapi dibuat-buat menangis. Tabaki. Wahu nama nau'an. Tabaki, tangisan yang dibuat-buat, yang diupayakan ya supaya bisa nangis, ini ada dua. Mahmudun wa madmum. Terpuji dan tercela. Wa mahmud an yustajlaba lirikatil qalbi wa li khasyatillah la diriya wa sum'ah. Ya, yang terpuji itu yang didapat, diraih dengan upaya karena kelembutan hati. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berupaya nangis, ya, karena hatinya lembut. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk riya dan sum'ah. Ini yang terpuji. Wal madmum, adapun tangisan yang dengan usaha berupaya nangis tapi untuk makhluk, anjud salab li ajil halqi, dia menangis, berupaya menangis untuk makhluk. Bukan karena khasyah, untuk makhluk. Ini yang tercela. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad ra'ahu yabki huwa Abu Bakar. Beliau melihat Rasul menangis, juga Abu Bakar menangis. Bisya'ni usara Badar, terkait dengan tawanan perang Badar. Umar menyatakan, akhbirni ma yubkika ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah, apa yang membuat engkau nangis? Bain wajadtu buka'an baka'itu. Ya, kalau aku dapati diriku menangis, ingin menangis, aku menangis. Wa illam ajid tabakaitu. Tapi kalau aku dapati diriku tidak ingin menangis, tabakaitu akan berupaya bisa menangis. Ini syahidnya. Aku berupaya untuk bisa menangis. Libuka ikuma. Karena tangisan kedua, kalian berdua. Asyahid tabaki. Yang terpuji. Ingin menangis seperti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kalau bisa menangis, aku akan menangis. Kalau ternyata aku tidak tersentuh tangis, aku berupaya untuk bisa menangis. Dan walam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak mengingkarinya. Hadis sahih dari Muslim. Qala wa qala ba'du salaf, ubku min khasyatillah. Hendaknya kalian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tabqau, jika kalian tidak menangis, tidak bisa menangis, fatabaqau. Yani berusahalah. Berusahalah, berupayalah untuk bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpuji. Terpuji adalah kalau berupaya nangis karena tadi kata Ibnu Qayyim, karena liriqatil qalbi wa khasyatillah, bukan karena riya dan sum'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi. Bimbingan Rasul dalam khutbahnya. Khatabah sallallahu alaihi wasallam al-ardi wal-mimbari wal-ba'iri wal-naqah. Rasulullah pernah khutbah ya di tanah, artinya tidak di atas mimbar. Pernah juga di atas mimbar, pernah juga di atas ontanya. Wa kana idza khataba ihmarat 'aynahu wa 'ala sawtihi wastadda ghadabuhu. Dan beliau khutbah beliau memerah dua matanya, meninggi suaranya, ya keras amarahnya, hatta ka'annahu mundhiru jaisin, seakan-akan beliau ada seorang pemberi peringatan kepada pasukan. Yaqulu sabbahakum wa masakum, memberikan peringatan bahwa musuh akan datang berkali di waktu pagi, musuh akan datang berkali di waktu sore. Wa yaqulu wa'ithtu ana wassa'aka hatain. Dan beliau berkata, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Wa yakrunu bain aswa'i sababah wal wusta. Beliau gandengkan antara jari tengahnya dan jari telunjuknya. Wa yakulu amma ba'du fa inna hal hadithi kitabullah. Wa khala hadithi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bidatun dharar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kana la yakhthubu khutbatan illa iftataha bihamdillah. Beliau tidaklah khutbah kecuali memulai dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wa amma qawlu katsirin min al-fuqaha. Adapun ucapan banyak fuqaha, innahu yaftatihu khutbat al-istisqa bil-istighfar wa khutbat al-idain bi-takbir, falaysa mahum fihi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-battah. Ada ucapan banyak fuqaha yang menyatakan Rasulullah memulai khutbah istisqa dengan istighfar, memulai khutbah idain dengan takbir, tidak ada bersama mereka sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Wa sunnatuhu taqtadi khilafah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki milisi mereka, pendapat para fuqaha ini. Wa huwa iftitahu jami'il khutab bilhamdulillah, yaitu Rasulullah memulai semua khutbahnya dengan alhamdulillah. Wa huwa ahlu wujuhi salasah li ashabi Ahmad. Itu ada satu di antara tiga pendapat yang ada pada murid-murid Imam Ahmad, bahwa ikhtiar syekhina, dan itulah pilihan guru kami qaddasallahu sirrah, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, untuk memulai semua khutbah dengan alhamdulillah. Qala wa kana yakhthubu qa'iman. Beliau khutbah dalam keadaan berdiri. Wa bi marasil ata wa ghairihi anu kana salasam idza sa'ida mimbar, jika naik mimbar akhbara wajhi an-nas, beliau menghadapkan wajahnya ke manusia, tsumma qala assalamu alaikum. Hadis disebutkan sahih di majmu' turqihi. Ucapan salam kepada makmum ketika dia mimbar ini sahih bisyawahidihi di majmu' turqihi. Qala Syu'bi wa kana Abu Bakar wa Umar yaf'alani dzalik. Nah, tapi athar Syu'bi dhaif. Athar Syu'bi min tariq Mujadid an-Syu'bi Mujadid bin Sa'id dhaif. Tapi hadis tadi cukup sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, yaitu beliau ketika naik mimbar menghadapkan wajahnya ke makmum dan menyatakan assalamualaikum, itu sahih. Allahu a'lam. Assalamualaikum.